Pengertian akuntansi. Secara umum, pengertian akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi-informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan-keputusan dari pemakai informasi tersebut. Ditinjau dari segi prosedur, akuntansi adalah suatu teknik atau seni untuk mencatat, menggolongkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam nilai mata uang serta menganalisis hasil dari teknik tersebut. Dari pengertian akuntansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan akuntansi meliputi A. Pencatatan atau recording. Pencatatan adalah kegiatan untuk mengadakan pencatatan atas transaksi keuangan perusahaan yang terjadi ke dalam dokumen atau bukti transaksi seperti nota, kwitansi, cek, dan lain-lain ke dalam buku harian atau jurnal yang tersedia pada perusahaan dengan cermat dan kronologis. Contoh, transaksi pembelian secara tunai dicatat ke dalam bukti transaksi atau nota. B. Penggolongan atau classifying. Penggolongan merupakan kegiatan mengelompokkan transaksi keuangan perusahaan ke dalam akun buku besar. Contoh, transaksi penjualan secara tunai dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas dan digolongkan ke akun buku besar kas. C. Peringkasan atau summarizing. Peringkasan merupakan kegiatan untuk meringkas transaksi keuangan yang sudah digolongkan ke akun buku besar atau pada bagian B ke dalam neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, menutup buku besar, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. D. Pelaporan atau reporting. Pelaporan yang dimaksud adalah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan laba ditahan, neraca, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.